Allah an tusahara wa yushabuna ila an-nar. Tentang tiga orang yang pertama kali Allah menyalakan api neraka untuk mereka. Alimun qari'un bil Qur'an wa mu'allim. Di antaranya seorang alim yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. 'Arafahu Allah ni'amah. Allah perkenalkan, Allah ingatkan dia dengan nikmat-nikmat Allah. Faqala ma sana'ta, ma fa'alta bi fiha. Kemudian Allah mengatakan, apa yang kamu amalkan dengan ilmu dan nikmat tersebut? Yaqul ya Rabb, ta'allamtu fika min ajlika al-'ilm wa 'allamtu. Maka orang itu menjawab, ya Rabb, saya belajar ilmu karena mencari wajah-Mu. Wa qara'tu fika al-Qur'an wa aqra'tu. Dan saya membaca Al-Quran karenamu ya Allah, dan saya ajarkan manusia. Fayuqalu lahu kadabta. Maka dikatakan kepada orang ini, kamu berdusta. Innama ta'allamta liyuqala alim. Kamu belajar supaya dikatakan kamu seorang alim. Qara'ta liyuqala qari. Kamu membaca supaya dikatakan seorang qari. Faqad qil ay nilta ma aradta fid dunya. Dan sungguh itu telah kamu dapati di dunia. Thumma yu'mar bihi fayushab ila an-nar. Kemudian dia diperintah, diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Wa dzakara al-mujahid. Dan disebutkan pula seorang mujahid yang berperang di jalan Allah. Fa yaqul ya rabbi qataltu fi sabilika hatta qutiltu. Maka dia mengatakan, ya Rabb, saya berjihad di jalanmu karenamu sampai saya terbunuh. Fa yuqalu lahu kadabta. Maka dikatakan kepadanya, kamu berdusta. Innama qatalta liyuqala shuja'un wa jari'. Kamu melakukan itu supaya kamu dikatakan seorang pemberani. Faqad qil thumma yushab ila an-nar. Maka telah dikatakan, kemudian kamu diseret ke dalam neraka. Kemudian diseret orang tersebut ke dalam neraka. Wasalith al-mutasaddiq. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Fa yaqul ya rab lam ada' sabilan tuhibbu an yunfaq fi illa anfaqtu fihi min ajlik. Kemudian dikatakan, dia berkata, ya Rabb, saya tidak membiarkan satu pun jalan kebaikan kecuali saya telah berinfak padanya. Sayuqalu lahu kadzabta innama anfaqta liyuqala karimun wa jawad faqad qil. Sesungguhnya kamu berinfak supaya dikatakan kamu seorang yang dermawan, dan telah dikatakan kepadamu perkara tersebut. Tsumma yu'mar bihi ila an-nar. Kemudian dia diperintah, diseret ke dalam neraka. Fahdhar ya Abdullah ala niyyatika wa qasdik. Maka berhati-hatilah wahai hamba Allah, berhati-hatilah dengan niatmu dan tujuanmu. Wa hadha fil a'mal as-salihah. Dan ini pada amal-amal saleh. Amma al-umur ad-dunyawiyyah. Adapun urusan-urusan dunia, in fa'alaha min handasati al-'ilm min 'ulum ad-dunya. Yani berupa perkara teknik atau perkara dunia lainnya. Maka dia akan senang, dia ridha. Tapi kalau dia tidak diberi, maka dia akan marah, dia akan murka. Wa ra'su man yu'ti hum ulatul umur. Dan ra'su alladhina yu'tun hum ulatul umur. Dan tokoh-tokoh yang diberi adalah para penguasa. Wa yu'akkidu hadha al-ma'na ma fi as-sahihain aidan min hadith Abi Hurairah. Dan menguatkan perkara ini adalah apa yang di dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah. Qala sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullah yawm al-qiyamah. Ada tiga jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Wa la yuzakkihim. Tidak disucikan oleh Allah. Wa lahum 'adzabun alim. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Wa dzakara minhum rajulan bay'a imamah. Dan Rasul menyebutkan ada orang yang dia berbaiat pada seorang penguasa. Lam yubayi'hu illa lid-dunya. Dia tidak berbaiat kecuali karena mencari dunia. Fa in a'tahu minha wa fala. Kalau penguasa itu memberikan baginya harta, maka dia akan penuhi baiat tadi. Wa in lam ya'tihi minha lam yafi lahu. Kalau penguasa tidak memberikannya harta, maka dia tidak akan memenuhi baiat tadi. Wa fi riwayatin in aidha indahuma inda sahihain. Dan juga di dalam riwayat dalam sahihain, in u'tiya minha radhi wa in lam yu'ta minha sakhit. Jika dia diberi dari perkara dunia, maka dia ridha. Jika dia tidak beri, maka dia akan marah. Bai'atuka li ulati amrik. Maka bai'a perjanjianmu kepada penguasamu. Wa sam'uka wa ta'atuka lahum. kamu mendengar dan taat kepada mereka. Wad'a lahum. Dan mendoakan mereka. Wa jam'u qulub an-nas 'alaihim. Dan menyatukan hati manusia di bawah kepemimpinan mereka. Wa ada' huquqihim ilaihim. Dan menunaikan hak-hak kepada hak-haknya mereka. Hadza kulluhu taf'aluhu 'ibada lillah wa taqarruban ilaih. Kamu melakukan semua ini sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Fata'budu Allah ta'ala bita'ati wulati amrik. Maka kamu beribadah kepada Allah dengan mentaati penguasamu. Kama tata'abad lillahi ta'ala bita'ati walidayk. Sebagaimana kamu beribadah kepada Allah dengan mentaati kedua orang tuamu. Ta'atuka lilwalidayn laysat ibadah lahuma, innama ibadah lillah. Ketaatanmu atau berbakti kamu kepada kedua orang tua bukan bentuk ibadah kepada keduanya, tetapi itu bentuk ibadah kepada Allah. Wa hakadha ta'atuka lil hukkam wa ulati amrik ibadah lillah laysat ibadah lahum. Demikian pula ketaatan kamu kepada penguasa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah, bukan makna kamu beribadah kepada mereka. Wa amma ahlul bid'ah fa yusammuna ahlus sunnah 'abidus sultan. Adapun ahlul bid'ah, mereka menamakan ahlus sunnah sebagai para penghamba, hamba-hamba sultan. Ulama as-sultan wa ghairi dhalik, yani ulama al-hukam. Dan ulama-ulama penguasa diistilahkan begitu. Wa ahlus sunnah ab'ada an-nas 'an talabi amwali al-hukam wa manasibihim. Padahal ahlus sunnah adalah manusia yang paling jauh dari mencari jabatan atau mencari harta yang ada di tangan penguasa. Bal wa hatta ad-dukhul 'alaihim. Bahkan sampai pun masuk menemui mereka ahlus sunnah yang paling jauh. Li ahadits fi dhalik. Karena ada hadis-hadis yang menjelaskan demikian. Illa idza kana li maslahatin a'zam. Kecuali di sana ada maslahat yang besar. Dukhul 'alaihi li ta'zirihi wa tawqirihi. Itu masuk kepada mereka untuk berziarah dan memberikan apa? Wadukhul alai nasihatihi sirran. Masuk kepada mereka untuk memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Wa i'anati ala al-khair wa taqlil al-shar. Dan masuk kepada mereka untuk membantu kebaikan dan meringankan atau memperkecil keburukan. La talab ma fi aydihim min ad-dunya wal manasib. Bukan maksud mereka menemui penguasa untuk mencari harta dan mencari jabatan. Bal haula alladhina yasubbuna al-hukkam laylan nahar. Bahkan orang-orang yang mereka ini siang malam mencaci maki pemerintah. Wa yu'assisuna al-ahzab wal jama'at lil-inqidad 'ala al-hukm. Mereka ini yang mendirikan partai-partai supaya bisa menggapai kekuasaan. Wa yunazi'una al-hukkam. Mereka bersaing dengan penguasa pada kekuasaan. Hum aktsaru jash'an 'ala al-amwal fi aydi al-hukkam wa 'ala al-manasib. Mereka ini orang yang paling rakus, paling tamak terhadap harta-harta dan jabatan-jabatan kekuasaan. Baik. Wa mimma tahdharuhu min itharu ad-dunya. Dan termasuk yang perlu kamu berhati-hati dalam mendahulukan dunia terhadap akhirat. An tamna'a ma wajaba 'alaika min al-huquq. Kamu tidak memberi apa yang diwajibkan atasmu dari berupa hak-hak. Fatakun jamu'an manu'a. Maka kamu termasuk orang yang sering, yang suka mengumpul harta dan menahan hak-hak. Kama jaa fil Bukhari min Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati akhir az-zaman la yubali ar-rajul min ayna kasaba al-mal min hillihi aw min halali aw min harami. Sebagaimana yang datang dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasul mengatakan di akhir zaman ya'ti ar-rajul, akan datang di akhir zaman ada orang-orang yang dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, dengan cara halal atau dengan cara haram. Wa hakadha yamna' ma wajaba 'alayhi min al-huquq. Dan dia menahan diri tidak mau menunaikan hak-hak yang wajib. Kazakat al-wajibah. Seperti zakat-zakat yang wajib. Wan nafaqa al-wajiba 'alayhi 'ala li zawjatihi wa awladihi. Dan nafkah-nafkah yang wajib bagi dia, bagi istrinya dan anak-anaknya. ولهذا من كان عنده من يجب عليه نفقته فيجب عليه طلب الرزق. Oleh karena itu barang siapa yang dia punya istri dan punya anak wajib bagi dia untuk mencari rezeki. وفي ذلك حديث الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باختصار يعني. Ini pada yang demikian dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال أرأت ثلاثة في من كان قبلكم أراد الله أن يبتليهم أن يختبرهم. Ada tiga orang di zaman dahulu yang Allah ingin menguji mereka. أقرع وأبرص وأعمى. ada orang yang dia kepalanya botak, ada yang buta, dan ada yang kena penyakit lepra atau kusta. Faba'athallahu ilaihim malakan. Maka Allah utus kepada mereka seorang malaikat. Al-Aqra' qal yuridu sya'ran hasanan wa yuridu mala. Yang botak mengatakan dia ingin rambut yang bagus dan juga harta, mungkin rambut yang bagus dan harta. Da'alahu al-malak fa nabata sya'ruhu al-hasan wa kathura maluhu min al-ibil. Maka malaikat itu mendoakan dia, maka tumbuh rambutnya dan diberikan unta, harta unta yang banyak. Wal abras qal yuridu jildan hasanan wa launan hasanan wa malan ay min al-baqar aw al-ibil. Yang kena penyakit kusta, dia mengatakan dia menginginkan kulit yang bagus dan menginginkan harta. Wal a'ma qal an yurdda Allahu basari wa ra'ahu al-ghanam. Dan yang buta mengatakan dia menginginkan agar Allah mengembalikan penglihatannya dan dia menginginkan harta berupa domba atau kambing. Fasara li hadha wadin min al-ibil wa hadha wadin min al-baqar wa hadha wadin min al-ghanam. Maka yang satu dia memiliki harta berupa unta yang sangat banyak satu lembah, yang satunya lagi sapi satu lembah, yang satunya lagi domba satu lembah. Faja'a liyas'al al-awwal famtana'. Maka malaikat itu kemudian datang meminta yang pertama, maka orang tersebut dia tidak mau memberi. Qala lahu ibnu sabil la balagha li illa billah thumma bi'tini. Kata malaikat, saya seorang musafir, saya tidak mampu melanjutkan perjalanan ini kecuali dengan Allah azza wa jalla, kemudian dengan bantuanmu, maka berilah saya satu ekor. Wa dhakkarahu bi faqrihi wa maradhi qara'i. Dan malaikat mengingatkan orang tersebut tentang kondisi yang dulu, sakit dan miskinnya dia. فأنكر يقول المال ولسته كابرا عن كابر والشعر ما شاء الله مولود من صغره. Kata dia, tidak betul, ini harta ini saya wariskan dari orang tua saya dan rambut saya ini memang sudah ada sejak lahir. وهكذا الثاني. Demikian pula orang yang kedua. فقال لكل واحد إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. Maka malaikat berkata kepada dua orang tadi, kalau kamu berdusta maka Allah akan mengembalikan kamu kepada kondisi yang pertama. وأما الثالث فقال كنت أعمى فرد الله علي بصري. Adapun yang ketiga dia mengatakan saya dahulu buta kemudian Allah berikan penglihatan untukku. وكنت فقيرا فأعطاني الله من المال ما ترى. Saya dulu miskin kemudian Allah memberikan harta seperti yang kamu lihat. خذ منه ما شئت. Ambil semaumu. Faqala amsik alayka malak. Maka malaikat berkata, tahan hartamu. Innama arada Allah an yabtaliyakum. Sesungguhnya hanyalah Allah ingin menguji kalian. Faqad radiyallahu anka sahita an sahibayka atau kama qala. Allah ridha denganmu dan Allah murka terhadap kedua temanmu atau kama qala. Wa taqra'una fi suratil qalam qissata ashabil jannah. Dan kalian membaca pada surat Al-Qalam kisah tentang para pemilik kebun-kebun. Lamma 'azamu 'ala an yasrimuha wa yahrimul masakin. Yang mana mereka bertekad untuk memanen hasil kebun-kebun mereka dan mereka tidak mau memberi kepada orang-orang miskin. Kadzalika min najahika fi itharika al-akhirah 'ala ad-dunya. Dan termasuk bentuk keselamatan kamu mendahulukan akhirat terhadap dunia. ما في حديث السبع الذين يظلهم الله. Yaitu apa yang ada di dalam hadis tentang kisah tujuh orang yang diberikan naungan oleh Allah. وذكر رجلا أنفق حتى لم لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه فأخفاها. Dan Nabi menyebutkan ada orang yang dia bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanan. Rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Dan ada seorang lelaki yang dia digoda, diajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, tetapi dia menjawab saya takut kepada Allah. Fa ha'ula istahaqqu hadha ath-thawab li'annahum atharul akhirah 'ala ad-dunya. Mereka ini berhak mendapatkan pahala dan balasan ini karena mereka mendahulukan akhirat atas dunia. Wahakadha qissat ath-thalatha ashabil ghar alladhina ajaba Allah du'a'ahum. Demikian pula kisah tentang tiga orang yang masuk ke dalam goa yang Allah kabulkan permintaan doa mereka. Amsilatu dhalika katsira. Dan contoh-contoh pada perkara ini banyak. Na'am barakallahu fikum. Wa fi kitab al-wara' lil Imam Ahmad. Dan di dalam kitab Al-Wara' yang ditulis oleh Imam Ahmad. Naqala Al-Marrudi أبو بكر المروذي تلميذه لأحمد قولا للفضيل بن عياض. المروذي منكل، المروذي مريد الإمام أحمد، منكل أتابن داري فضيل بن عياض. قلت لكم أوائل الصوفية والعباد، saya telah mengatakan kepada kalian pada pembahasan sebelumnya bahwasanya orang-orang sufi generasi pertama inqata'u lil ibadah wa atharu al faqr wa taraku ad dunya, yaitu mereka melepaskan diri mereka dari perkara dunia dan mereka hanya fokus untuk beribadah. Amma sufiyat hadha az-zaman wa ma qablah fa innahum min aghna aghniya'i an-nas wa hala'i ad-dunya wa amwalihim. Adapun sufia di zaman ini mereka termasuk orang yang paling kaya dan yang paling rakus. Lakin ba'd ikhwanina al-muntasibina lis-sunnah dakhalahum marad as-sufiyyah al-awal. Akan tetapi sebagian saudara-saudara kita yang yang mengaku di atas sunnah ternyata dia ditimpa penyakit sufia generasi pertama. وأما الصوفية المتأخرون تركوا طريق الأوائل. نعم. Adapun sufi zaman sekarang mereka meninggalkan metode sufi generasi pertama. قال الفضيل بن عياض. Berkata Fudail bin Iyad. لا يزال للرجل مقاما في قلوبنا. Senantiasa seseorang dia mempunyai kedudukan dalam hati kami. حتى تكثر على مائدته الأيدي. يعني كله زوجة وأولاد. نعم. Sampai hidangannya itu tangan-tangan yang mengambilnya, mengambil hidangannya sangat banyak. Maknanya dia punya istri banyak, punya anak-anak yang banyak. Tanzil martabatuh, yakni indal ubad az-zuhad. Maka kedudukannya sedikit turun menurut orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka qala al-Imam Ahmad. Maka apa yang di apa perkataan apa Imam Ahmad mengatakan apa ketika mendengar ucapan ini? Qala da'na min bunayyat at-tariq atrafaha. Kata Imam Ahmad, biarkan kami dari bunayatul tariq, maksudnya jalan-jalan pinggiran yang berbahaya ini, biarkan kami, tinggalkan kami. Al-ilmu yukhadhu hakadha. Apakah ilmu diambil dengan cara yang seperti ini? Unzur ma kana alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Lihat bagaimana Muhammad dan para sahabatnya. Hal balagaka an ahadin minhum mithl hadha? Apakah salah seorang dari mereka berucap seperti ucapan ini? ثم تكلم أحمد بكلام طويل. Kemudian Ahmad berbicara dengan ucapan yang panjang. فيقول أين الذي يصوم ويتعبد ويقوم؟ Kata Imam Ahmad, di mana orang yang dia berpuasa, dia melakukan qiyamul lail dan dia beribadah. من الذي عنده صبية يتضاغون يبكون عند رجليه يريدون رزقا وغذاء. Dibanding dengan seseorang yang dia punya bayi anak kecil, dia memegang kakinya meminta makan. Fayahmilu hamma al-kasb wal 'amal min ajlihim. Maka laki-laki tersebut dia kemudian bekerja, dia berusaha karena ingin memberikan makan kepada anaknya. Yaqul hadha sahibul 'iyal as-saghar afdal wa khair min dhalika al-muta'abbid. Kata Imam Ahmad, lelaki ini yang bekerja untuk memberikan makan kepada anaknya lebih mulia daripada orang yang beribadah tadi dan berpuasa. Qad alafa al-Khallal kitabahu al-hath 'ala al-kasb wa at-tijarati wal 'amal. Al-Imam al-Khallal telah menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Hath, anjuran untuk berdagang dan mencari penghasilan. Wa hadha ibn al-Mundhir al-Syafi'i fi kitabihi al-Iqna'. Dan ini Al-Imam Ibn Mundhir bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Iqna'. Yadhkuru baban fi jam'il mal wa talabihi min al-halal. Huwa kitab fiqh. Beliau menyebut membuat satu bab tentang bagaimana mengumpulkan harta dan mencari harta dengan cara halal, padahal kitab ini Al-Iqna' kitab fiqh. Wa hadha Imam Ibn Hibban fi kitab Rawdatul Uqala wa huwa kitab adab. Dan ini Al-Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Rawdatul Uqala, padahal ini kitab adab. Yadhkuru aidan baban fi jam'il mal liman qama bi huquqihi. Beliau membuat bab tentang bab mengumpulkan harta bagi orang yang menunaikan hak-hak harta. Thumma idza qara'tum fi tarajim katsir min al-a'immah wal muhaddithin. Kemudian jika kalian membaca biografi-biografi kebanyakan para ulama dan para ahlul hadis. Ba'da tarajim as-sahabah. Setelah biografi para sahabat, tajiduna katsiran minhum kanu min ahli at-tijarati was-sara'i wal-mal. Kalian mendapati mereka adalah orang-orang yang melakukan perdagangan, orang-orang yang memiliki harta dan kekayaan. ويجمعون بين العبادة وطلب المال الحلال. Mereka mengumpulkan beribadah kepada Allah dan mencari harta yang halal. وبين العلم والتعليم وطلب المال الحلال والكسب. Mereka mengumpulkan antara ilmu, mengajarkan ilmu dan mencari penghasilan yang halal. فهذا موضوع في الحقيقة في غاية الأهمية. Materi ini hakikatnya materi yang sangat penting. ولكن أكتفي بهذا القدر فيه والله أعلم. Tetapi saya cukupkan dengan kadar ini. Ini pertanyaan banyak, kemungkinan tidak kebaca semua. Aku soal itu. La, ana indi soal. Hadhihi as'ilat hadzal 'am wala baqil 'am al-madhi? Ini pertanyaan baru tahun ini atau memang dirapel dari tahun kemarin? Li'anna al-'am al-madhi lamma zurtukum lam nujib 'ala katsir min hadhihi al-as'ilah. Karena tahun kemarin pertanyaannya ada banyak yang tidak terjawab. وعندكم الأستاذ عارفين يجيبكم عن هذه الأسئلة ويبحث لكم عن أجوبتها عند العلماء. Kata saya nanti ada yang bertanya kepada para ulama. Iya, كثير اللهم بارك. كثير. هذا صحيح. هذا. أنا ما قلت كلها في. ولا هم أحد. هذا سبب العمل ماضي هذا العمل ماضي ممكن أنا ini kan ada pertanyaan أنا lihat ada tentang perselisihan ada tentang ini mungkin أنا pilih tentang fikih saja ya أسئلة عن خلافات الفتن وأنا أريد أختار الأسئلة فيما يتعلق بالأحكام والله أولا بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالاختلافات والفتن هذا beliau pertama pertanyaan yang dia terkait dengan perselisihan-perselisihan dan fitnah. Idza hadarta al-majalis as-sabiqah wa fahimtaha, kalau kamu menghadiri majlis-majlis sebelumnya ini dan kamu memahaminya, fiha usul ijabati kulli hadhihi al-as'ilah, maka ada pasal-pasal yang dia itu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Wa karramna min wasaya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam was-sahabah, dan kami sudah mengulang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat. ما فيه العلاج لهذه الاختلافات والفتن. Ada obat dari perselisihan dan fitnah-fitnah ini. فتعلم ما ينفعك. Maka pelajarilah apa yang bermanfaat bagimu. وخذ ما تعرف. Dan ambil apa yang kamu kenal itu kebaikan. من السنة والهدى. Berupa sunnah dan petunjuk. ودع ما تنكر. Dan tinggalkan apa yang kamu anggap itu kemungkaran. وأمسك عما اشتبه عليه. Dan tahan dirimu jika perkara itu belum jelas bagimu. Dan jangan kamu berkata tentang agama Allah dan tentang manusia, menghukumi manusia sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kamu melazimi sifat hati-hati dan jangan tergesa-gesa. Karena berhati-hati itu dari Ar-Rahman, dari Allah, sedangkan tergesa-gesa dari syaitan. والزم الرفق ودع العنف. Dan lazimi sifat lembut dan tinggalkan sifat kasar atau keras. الأصل في العلم والتعلم والدعوة إلى الله هو الرفق. Hukum asal dalam belajar dan mengajar manusia adalah rifq, kelembutan. والشدة في مواضعها. Dan sifat keras pada tempat-tempatnya. من الرجل المناسب للشخص المناسب. Dari seseorang yang dia pantas untuk bersikap keras kepada orang yang pantas menerima sikap keras tadi. Pada masalah yang dia itu membutuhkan sikap keras. Demikian pula pada waktu yang tepat. Jika tidak, maka hukum asal dalam berdakwah adalah bersikap lembut kepada manusia. Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Azza wa Jalla, berdakwahlah, ajaklah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan dengan cara yang lebih baik. Dengan debati mereka dengan cara yang lebih baik. Ilzam ma kana alaihi as-sahaba radhiyallahu anhum. Dan lazimilah apa yang dahulu para sahabat berada di atasnya. وإذا كنت تعرف المسألة المختلف فيها, dan jika kamu mengetahui permasalahan yang diperselisihkan itu, وتحسن قراءة الأدلة, dan kamu mampu membaca dalil-dalilnya, bi an takuna qawiyan fil arabiyyah, karena kamu kuat dalam bahasa Arabnya, au qawiyan fi tarjamatiha, atau kamu mampu kuat untuk menerjemahkannya, fahuna tajtahidu wa tas'alu Allah at-tawfiq, maka di saat itu kamu berijtihad dan kamu meminta taufik kepada Allah, لتعرف ما هو الصواب, supaya kamu bisa mengetahui mana yang benar. ثم ايضا احذر, kemudian juga berhati-hatilah, الاخذ من هذه المواقع الالكترونيه, hati-hati kalian mengambil ilmu dari media-media sosial, website ووسائل التواصل, dan media sosial. ولو ذكر بعضهم ايات او احاديث, walaupun sebagian mereka menyebutkan ayat dan hadis, atau ذكر بعض علماء كلام بعض علماء السنه الذين تعرفهم, atau mereka menyebutkan sebagian nama ulama sunnah yang kamu mengenal mereka, hatta ta'rif awwalan sahib hadhihi alqanat wal wasilah ala sunnah, sampai kamu betul-betul tahu bahwasanya pemilik website ini atau media ini dia adalah orang yang betul-betul di atas sunnah. وتعرف هل هذا المقطع الصوتي أو المرئي ثابت صحيح عن هذا العالم السني أم لا؟ Dan sampai kamu tahu dengan pasti apakah video ini atau potongan audio ini betul-betul milik dari seorang alim fulan. وهل هو تام أم قد بتروا منه وغيروا؟ كما يحصل كثيراً. Apakah audio atau tulisan itu dia konteksnya sempurna? Ataukah telah dipotong-potong oleh orang dan itu yang banyak yang terjadi. Dan yang lebih berbahaya daripada ini adalah kamu betul-betul meng-cross-check kebenaran, kesahihan bentuk terjemahan. Dan kami telah melihat ada ucapan sebagian ulama sunnah, ترجم عمدا او خطا ترجمه باطله, diterjemahkan sengaja atau tidak dengan terjemahan yang salah, فضل بسببه خلق كثير, maka dengan sebab itu banyak orang-orang yang tersesat, والترجمه المتقنه لها شروطها, dan terjemahan yang mungkin yang sempurna itu ada syarat-syaratnya, الأمانة والصدق في المترجم, yang pertama adalah sifat amanah dan kejujuran pada orang yang menerjemahkan. Wal'ilm bil-lughal manqul anha, dan dia mempunyai ilmu tentang bahasa yang dia terjemahkan. Wal'ilm bil-lughal manqul al-mutarjam ilaiha, dan dia juga menguasai bahasa yang akan dia terjemahkan kepadanya. Wal'ilm fil-mawdu'i wal-mas'ala allati yatakallam anha al-'alim, dan juga dia punya ilmu tentang materi yang alim itu sedang berbicara tentangnya. فإذا خل بواحد من هذه الأربع خل بالترجمة. Jika dia tidak terpenuhi syarat tiga ini, satu tidak ada, maka dia akan merusak terjemahan tersebut. فكيف إذا كان في الأربع مخلا؟ Bagaimana kalau dia tidak memiliki syarat sama sekali? فلا تأخذوا إلا ممن تعرفون. Jangan kalian mengambil ilmu kecuali dari orang yang kalian kenal. فإن هذه الأجهزة بأيدي الناس, karena ajizah maksudnya perangkat-perangkat ini yang ada di tangan manusia, dan terlebih khusus perbedaan bahasa antara kalian dengan para ulama sunnah, su'u at-talaqqi adda ila fitanin katsira wa fasad, cara yang buruk, metode buruk dalam mengambil ilmu itu bisa menyeret orang pada kerusakan dan fitnah. Wal amr al-akhir, dan perkara yang terakhir, تعلم أن العالم السني كائنا من كان, kamu mengetahui atau meyakini bahwasanya seorang ulama sunni siapapun dia, كما قلت لكم تقدم هذا, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ليس معصوما, dia tidaklah maksum, ولا يجوز تقليد عالم واحد في كل ما يقول, tidak boleh kita taklid kepada satu orang alim saja pada setiap yang dia ucapkan. ولا يجوز أن تتتبع من أقوال العلماء ما يوافق هواك, dan tidak diperbolehkan bagimu mencari-cari pendapat para ulama yang mencocoki hawa nafsumu saja. فهذا عند السلف ضلال وفسق, ini menurut para salaf merupakan kesesatan dan kefasikan. ولا بد أن تفرق في كلام العلماء والسلف, maka mesti bagimu untuk membedakan ucapan-ucapan para ulama dan para salaf. Bainal hukmil 'am. Mana hukum yang umum? Misal hadza kufrun, hadza syirkun, hadhihi ridda. Seperti ucapan mereka, ini kufur, ini syirik, ini ridda, murtad. Hadhihi bid'ah. Ini adalah bid'ah. Hadza fisqun. Ini adalah kefasikan. Fal fatwa takun fi hukmin 'am. Maka fatwa ini dia dalam bentuk hukum umum. تنزيله تطبيقه على المعين فلان ابن فلان. Adapun menurunkan hukum, memberikan hukum terhadap individu tertentu fulan anaknya fulan. فلا بد من شروط لذلك تتحقق. Maka harus terpenuhi syarat-syarat daripada hukum itu. وموانع تنتفي. Dan penghalang-penghalang hukum itu hilang tidak ada. من أسباب الضلال. Termasuk sebab-sebab kesesatan. تنزيل الكلام والفتوى العامة على الأعيان. Termasuk kesesatan adalah mengambil fatwa umum kemudian diterapkan kepada individu tertentu. Dunan nazari ila syurut. Tanpa memperhatikan syarat-syaratnya. Hada jumlat ma yumkin an ujiba bihi an jumlati as'ila. Ini merupakan jawaban terhadap sekian soal yang ada di sini. Ini naktafi insyaAllah. Naktafi. Allah sihun alaihi. Kembali ala insyaAllah. Berapa menit lagi? 20 بقي 20 دقائق 20 دقيقة ناخذ ما يتعلق بال هذا الأخ يطلب منك الدعاء له أن يرزقه الله ولد إلى الآن في سنين ترجم ini ada akh yang minta saya mendoakan dia supaya diberikan anak karena sudah beberapa tahun belum diberikan rezeki anak أولا pertama أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى. Saya meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang baik. بسمه الأعظم. Dan dengan nama Allah yang paling besar. وبأنه لا إله إلا هو. Dan meminta dengan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. Yang Maha Tunggal yang tidak beranak dan tidak diperanakan. الحي القيوم. Yang Maha Hidup dan yang Maha Qayyum. ذا الجلال والإكرام. Yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Al-Latif, Al-Rahim. Yang maha lembut dan maha pengasih. As'aluhu an yarzuqaka ma an yarzuqakum adh-dhurriyyah as-salihah. Saya meminta agar Allah memberikan kepada kamu dan istrimu keturunan yang saleh. Wa yubarik lakuma fima yarzuqukuma. Dan agar Allah memberikan berkah kepada apa yang Allah, pada apa yang Allah rezekikan kepadamu. Tsaniyan. Yang kedua. Usika wa zaujatak. Saya wasiatkan kepadamu dan istrimu bi'ad-du'a'i wal-ilhahi fi dhalik untuk berdoa dan memperbanyak doa pada perkara demikian wa khassatan awqat al-ijabah terlebih khusus pada waktu-waktu mustajabah kas-sujudi fi thuluth al-akhir min al-layl seperti waktu sujud pada sepertiga malam terakhir kama ansahukuma bir-ridha lima yuqaddiruhu Allah. Dan sebagaimana saya mewasiatkan kalian berdua untuk ridho dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan kamu kedua harus meyakini bahwasanya apa yang Allah akhirkan anak dari kalian berdua itu merupakan ada hikmah besar di belakangnya. وهناك من الناس من علماء وتجار وصالحون من عاشوا الثمانين والتسعين سنة وهم لم ينجبوا. Di sana ada para ulama. Para pedagang dan yang lainnya mereka hidup 80 tahun dan mereka tidak diberikan rezeki anak. Ma'abadlihimul asbab. Ma'abadlihimul asbab. Padahal mereka telah mencurahkan sebab-sebab dan menempuh sebab-sebab. Fala tadruna aina al-khair yakunu lakum. Maka kalian tidak tahu di mana kebaikan yang Allah titip untuk kalian. Tsumma ansahukum bi-ittikhadh al-asbab al-madiyyah al-mawthuqah. Dan saya juga menasihati kalian untuk kamu untuk mengambil sebab-sebab materi yang terpercaya maksudnya kayak berobat. Rasulullah alaihi wasallam ma anzalallahu min da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah tidak menurunkan sebuah penyakit illa anzala lahu dawa. Kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Obat itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Allahumma arzuqhuma dhurriyyata at-thayyibata as-salihah. Ya Allah berikan kepada keduanya keturunan yang baik insyaallah. Dia ta'alluq bil fiqh. أنا ألخص يعني هنا سؤالاً يقول أنا تاجر وبعض العملاء يجيئون الأموال عندي على حسب قدرته كل شهر كل سنة ثم إذا اجتمع رصيد عندي يأتي ويشوف البضاعة يناسبه يأخذه ثم التاجر هذا يقطع من رصيد ذاك العميل فما حكمه؟ والله إلى الآن ما فهمته. هو تاجر وتاجر العميل الزبائن يأتي يجيئ المال ما يأخذ البضاعة يعطونه مال فقط المال فقط يقدمون الثمن أي كرصيد طيب كل شهر أو كل يوم على حسب قدرته فإذا جاء الوقت وقت الحاجة يأتي ويأخذ البضاعة ثم تاجر يقول هذا مثلا 20 ويقطع من رصيده 20 يأخذ من رصيد المال الذي عند التاجر فهم السؤال؟ وما حكم هذا المعامل؟ هو يضع المال لا يأخذ عليه مقابل ما في مقابل ما في ولا ربا ولا وليس فيه أيضا الله أعلم أن هذا الأمر جائز ما فيه بأس أنا أترجم jadi ada pedagang ada orang datang taruh uang di dia nah semacam nabung taruh nanti pas dia butuh baru dia datang ambil barang kemudian dia dipotong dari tabungan yang ada pada pedagang tersebut muamalah seperti ini apa hukumnya kata Syekh Bahir hukumnya boleh wa yabi'uhu as-sil'a bi si'ri yawmiha ayo assalamualaikum atani إذا كان العميل أو الزبائن هذا يضع أودع المال ثم ذهب ولا يدرى له أين أخذه ولا يؤثر فماذا فعل هذا التاجر بهذا المال؟ هل يتصدق على نية صاحب المال؟ هذا الجواب يتصدق به على نية صاحبه فلو رجع صاحبه ولو بعد سنين أخبره بأنه تصدق به فإن أقره وإلا دفع له المال وكان ذلك المال صدقة منه لنفسه. Jadi lanjut dari pertanyaan pertama, ada orang dia titip uang kemudian dia pergi tidak tahu kemana orang. Ini hukum uangnya ini apa? Maka boleh bagi dia bersedekah dengan uang tadi, tapi niatnya untuk pemilik uang. Hanya saja kalau pemilik uang dia kembali. Walaupun beberapa tahun setelahnya, isirin sana 20 tahun, 30 tahun, dia beritakan, uang kamu dahulu sudah saya sedekahkan. Kalau yang punya uang dia rito, maka alhamdulillah. Kalau dia tidak rito, maka dia ganti uang. Dan sedekah tadi kembali pahalanya untukku. Wahid. Rajul istadan zahaban 25 gram. Alhamdulillah 25 gram. Disiir mu'ayyad. ثم بعد سنة أو سنتين هل يسدد الدين هذا بالذهب أو بقيمة يناسب 25 ذهب في ذاك اليوم يوم التسديد أولا هل الذهب يشترى دينا jadi pertanyaannya begini ada orang yang ia pinjam emas 25 gram kemudian yang meminjam ini ketika jatuh temponya dia membayarnya pakai emas ataukah pakai uang i'tabarna hadhihi al-amwal an-naqdiyyah yughathiha adh-dhahab wal-fidda usulaha dhahab wa fidda kesalam i'tabarna hadhihi al-amwal anna asasaha allati tubna 'alayhi adh-dhahab wal-fidda jayyid الآن كل دولة لها مال كانت لابد أن تضع كمية من الذهب والفضة ثم تأخذ مقابلها نقودا ورقيا عملات يعني صح؟ فلهذا يكون المال يعامل معاملة الذهب والفضة في اشتراط التقابض عدم شراء دينا في جريان الربا على الأموال النقدية كل هذه المسائل لماذا؟ لأن الذهب والفضة أصلان طبع على أساسهما الورقات العملات هذه. صعب أن ترجم شيخ هذه مصادر دقائق. Ini pertanyaan ini kita tinggalkan saja karena sulit. Kalau mau dijelaskan juga fikih pembahasannya panjang. ومن يرى أن من عام 1967 يمكن الألف الأصل هكذا شيء إذا استدلنا ذهبا هل يسدل ذهبا أو أملة الألف الأصل هكذا واستدال مثلا أنا استدال استرفت منك والآن الفعل هل جائز ولا غير جائز أول شيء إذا كان غير جائز فهذا البيع الذي حصل هذا التعامل حرم ما يجوز جيد ماذا يبقى؟ يبقى أنه يعيد له الجرام. طيب إذا كان يعيد له بالجرام كان أغلى أو أرخص. Khulasahnya, praktek seperti ini, praktek pinjam emas ini dikuatkan terjatuh padanya riba. Alakul kalau secara umum, kalaupun ini sudah terjadi, maka dia membayar dengan emas. Ada hasil ma fahimtu min as-su'al. Ini jawab, jawab saya. Sesuai dengan apa yang beliau pahami dari pertanyaan ini. وما قدرت أن أتفاهم معه مع المترجم. Dan apa yang beliau mampu memahami Anas sebagai mutarjim. أخشى فيها الغلط والخطأ. Bisa jadi ada kesalahan dalam terjemahan. فأي تعامل بالذهب فليكن نقدا. Maka apapun bentuk muamalah dengan emas itu bentuknya harus cash kontan. Dia harus kontan, tidak boleh cicil, tidak boleh di ulur waktunya harus kontan di tempat. Allahumma barik fil jami' ila hauna masyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum jami'an ikhwani wa akhawati wal aba' wal ummahat. Kata Syekh rahimahullah jazakumullah khairan saudara-saudaraku sekalian, orang tua, ibu-ibu dan juga semuanya saudara-saudara. Waqad sa'idtu katsiran baqa ma'akum hadhihi al-ayyam wal layali wa hadhihi al-majalis. Dan sungguh saya berbahagia bersama kalian pada hari-hari ini dengan majlis-majlis pertemuan-pertemuan ini. Wa as'alullah an yaj'ala dhalik fi mawazin hasanatina ajma'in. Dan saya berharap kepada Allah, Allah menjadikan ini sebagai timbangan, pemberat timbangan kebaikan kita semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan ikhwan, kalian mendengar, meramaikan dan juga panitia terlebih khusus. Jazakumullah khairan ala ta'awun dan kerjasama yang baik. Baik, nusulli ma'akum. Baik, saya salat bersama kita, nanti saya pergi. Ada yang ada? Ini afwan ya, pertanyaannya tidak kejawab, karena itu sendiri lihat, waktu tidak cukup. Pertanyaannya banyak. Atlubu minhum al-af. Ani la yujabala jamil asil.